Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah pun meningkat. Pada hari ini merupakan pembahasan akhir dari tema besar, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani serta hubungan mereka dengan mukmin. Jadi sebenarnya kaitan yang erat antara mukmin, Nasrani dan Yahudi, apabila Nasrani tadi akhirnya meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sosok Najasyi, seorang raja dari negeri Habasyah, atau sebagaimana sosok Muhayrik, seorang Yahudi yang jiwanya sudah dipenuhi oleh ruh Islam. Kaitan yang erat antara Islam, Nasrani dan Yahudi apabila kedua agama sebelumnya mengikuti agama yang terakhir. Untuk itu ayat 86 ini sebagai penutup dari pembahasan hubungan kerjasama tiga agama yang sangat baik itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dengan wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait dengan ayat 85, lebih tepatnya bahwa yang berkata baik pun dari kelompok Yahudi dan Nasrani sebagaimana Najasyi itu akan mendapatkan surga, tetapi yang berkata buruk dengan mengkufuri Allah dan dusta terhadap ayatnya, mereka akan mendapatkan neraka. Suatu hal yang penting bahwa Allah berkeinginan dengan disebutkannya surga dan neraka merupakan pembelajaran berharga bagi kita bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Allah tidak ingin satu manusia pun masuk ke dalam neraka, dan Allah menginginkan semuanya masuk ke dalam surga. Untuk itu sering kita sebutkan Allah telah menyediakan surga dengan prediksi semua makhluk manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir adalah penghuni surga. Kenapa? Karena Allah berkeinginan semua masuk menjadi penghuni surga. Inilah adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika disebutkan ada ashabul jahim, ada penghuni neraka, agar kita mawas diri sebelum tiada waktu, tiada gunanya penyesalan karena sudah bukan zamannya lagi. Memang ada hal yang menarik di sini, Ustaz. Ya. Tadi ayat 85 sebelum ayat hari ini yang kita bahas itu mengenai tentang surga. Sekarang kan 86 ini adalah berbicara tentang orang-orang ahli neraka. Selalulah begitu. Selalulah begitu bergandengan tentang hal itu. Ya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, mungkin Sofyan bisa memberikan sumbangan pemikiran, yaitu kenapa setelah ayat menyebutkan walladzina kafaru wa kadzabu, kadzabunya ini ada, apakah memang orang kafir itu berdusta atau orang berdusta itu dimaksud orang kafir? Bagaimana Ustaz? Sofyan menanggapi hal ini. Pada ayat sebelumnya itu ada hal yang belum tersebutkan, yaitu mentalitas Yahud dan Nasrani. Jadi mentalitas, jadi mental atau kejiwaan mereka itu adalah kejiwaan kufur dan kazib. Kafir dengan makna tidak meyakini Nabi secara total. Kemudian kazib yaitu bohong, mengubah beberapa ayat yang dari Nabi itu, kemudian mengubah beberapa ajaran. Mereka tergolong kepada ashabul jahim. Di sini sebut kejiwaan. Bisa saja juga orang Islam yang memiliki mentalitas Yahud, aqliyatul Yahud. Ya kan? Dia Islam, Muslim, tapi akliyah, mentalitasnya itu Yahudi, karena ia tidak menerima secara total risalah Nabi, kemudian bohong. Jadi sebetulnya di sini adalah faktor kejiwaan, jiwa kafir dan jiwa bohong. Kalau kita lebih membaca realitas masyarakat sekarang ini, yang membuat kita bangsa Indonesia ini kena jahim sekarang, ya, kena jahim. Jahim ini kan multi krisis. Yeah. Jadi ashabul jahim yaitu orang-orang yang mendapatkan multi krisis, ya, bukan hanya di akhirat, sejak di dunia. Karena memiliki kejiwaan atau mentalitas tak yakin dengan Allah, dengan risalah Allah. Ini sebenarnya dengan kafaru. Sudah tahu mereka teori ekonomi kapitalis tidak pernah bertahan lama. Ekonomi konvensional ini sangat membahayakan. Tapi mereka tetap kafaru, tak yakin dengan ekonomi Islam misalnya. Mencari solusi lain gitu. Mencari sama solusi lain, kafaru. Maka al-kufru sama dengan al-ghita. Artinya ia menutup, menutup ajaran kenabian dalam segala lini kehidupannya. Kemudian ini kazabu. Kazabu ini artinya bohong, dusta. Dalam bahasa sekarang yang paling populer yaitu menipu, yeah, mengakali orang lain sebagainya. Iya, kalau saya lihat juga Ustadz Fajrul dan Ustadz Sofyan, bahwa di samping ini mental-mental Yahudi dan Nasrani tadi ada tidak positif, tetapi dalam beberapa hal juga kita menemukan mereka itu memiliki mental Buddha. Mental Buddha. Yeah. Mental Buddha itu cepat sekali pasrah. Ya sudahlah, bima qalu aba'ana awalau kana aba'uhum. Apa yang ada pada zaman nenek moyang itulah yang diteruskan. Coba kita tidak lihat mau sekarang berubah. Ini adalah bentuk-bentuk mental-mental kekafiran yang Buddha. Umat Islam itu diminta harus bermental baja. Mental orang-orang pilihan. Kita ini adalah dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh rakyat. Ini adalah mental-mental penguasa. Jadi umat Islam itu adalah memiliki mental baja, bukan mental Buddha. Maka yang salah tetap salah. Dia tidak boleh menutup-nutupi. Nah, inilah dia mungkin dapat saya tambahkan. Kita juga bisa lihat wallazina kafaru wa kadzabu. Artinya kafaru wa kadzabu ini adalah dua mental atau dua sifat kejiwaan yang turun membumi menjadi karakteristik. Jadi karakteristik mengkristal menjadi perilaku. Sehingga kafaru wa kadzabu. Kafaru menolak ajaran Allah secara total, secara universal. Kadzabu memang setiap hari kerjaan mereka adalah untuk menipu. Sehingga terjadilah jahim, ya, jahim, multi krisis di dunia dan di akhirat. Saya tidak setuju dan tidak sepakat kalau kata-kata jahim, ashabul jahim atau ashabun nar itu hanya di neraka. Di neraka. Kita harus seimbangkan dunia dan akhirat. Jadi para pencetus multi krisis itu ashabul jahim. Mereka telah terkristal dalam dua sifat, kufur dan kadzib. Saya melihat ini Ustaz Fajrul dan Ustaz Sofyan, bahwa memang untuk merubah kekufuran dan pembohongan publik yang sudah mendarah daging sehingga timbul ashabul jahim multi krisis ini tidaklah mudah. Tetapi bukan tidak bisa. Beda antara tidak mudah dan tidak bisa. Perbaikan itu menjadi orang-orang pilihan Allah itu sudah harus dimulai dari saat ini. Di sini Ustaz Arifin ada dua kata ini yang harus kita analisis. Pertama sekali adalah kafaru wa kazabu bi ayatina. Jadi kenapa mereka kufur? Mereka tidak mau menerapkan ajaran Allah di muka bumi dan mereka bohong, menipu karena mereka melupakan ayat. Nah, bisa babi ayat karena ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kehancuran Sriwijaya, Majapahit, Aad, Samud, Fir'aun dan lain sebagainya, Iram. Kemudian ini semua adalah kafar wa kazab. Iya. Ya kan? Kafar wa kazab. Tak yakin dengan ajaran Allah, tidak mau merealisasikannya dan menipu dengan ajaran itu. Ini satu sisi. Karena ayat-ayat Allah yang ada di bumi ini, datangnya tsunami, kemudian di Sidoarjo apa itu? Lumpur Lapindo. Iya, Lumpur Lapindo. Minyak dan gas menjadi lumpur panas dan lain sebagainya. Multikris banjir, itu adalah ayat-ayat yang mereka kafirkan dan mereka bohongi. Iya. Tapi ada suatu hal yang menarik ini, Pak Ustaz. Ketika ada kita harus memulai hidup ini tanpa ada pendustaan, ada tiada dusta di antara kita, tiada menutup-nutupi di antara kita. Ada beberapa orang itu masih melindungi orang yang mendusta dan orang yang menutup-nutupi kasus negara. Di sini rahasia ayat terakhir, kata kedua kunci, ashab. Ashab. Orang itu bisa terus kafir dan terus bohong karena ashab. Karena ashab. Karena kroni, bukan dia sendirian. Ada kroni, ada juru pembisik dan lain sebagainya. Adanya ashab. Kalau sendirian, dia tidak akan bertahan dengan kekafiran dan kebohongan. Demikian juga lah hendaknya kita, orang-orang yang sadar, bahwasanya kesendirian, ketika kita sendiri, maka kita akan mudah dikalahkan oleh orang kafir dan pembohong-pembohong. Di situ letak sebenarnya ashab. Terus begini, ada pertanyaan untuk Ustaz Sofyan atau Ustaz Jainal. Sekarang hukum Islam apa yang sudah berlaku kira-kira di Indonesia ini? Ada enggak gitu salah satunya? Kalau saya melihat Ustaz Fajrul dan Ustaz Sofyan, bahwa kita tidak harus melabelkan itu Islam baru namanya hukum Islam. Oh, begitu. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam miniatur dunia kecil, Adam alaihissalam di surga, jannah, itu Syekh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqroba hadzi syajarah." Wahai Adam, jangan dekati satu pohon ini. Artinya apa? Semua yang halal bagi manusia, yang notabene-nya diwakili pada waktu itu oleh Adam, sangat amat banyak. Yang haram itu cuma satu pohon. Jadi ketika kita harus melabelkan ini Islam, ini bukan Islam, ini Islam, ini bukan Islam, banyak sekali yang harus kita labelkan. Maka pada ayat selanjutnya kita akan menemukan yang cukup dilabelkan itu yang haram diharamkan, yang halal nggak harus pakai label halal. Begini, saya lebih melihat ada kemungkinan-kemungkinan hukum-hukum Islam atau syariat Islam ini tegak itu tidak lain dimulai dari negara terkecil, yaitu keluarga, rumah tangga kita. Kita harus meyakini bahwasanya rumah tangga itu adalah benteng untuk tidak kafaru dan kazabu. Tapi kalau dalam rumah tangga kita masuk misi kafaru dan kazabu, ini rumah tangga ini cepat atau lambat akan kena krisis. Krisis tidak berkah dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengatakan syariat Islam atau ajaran Islam mana yang telah diterapkan, kita tanya dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita ini adalah salah satu target bagi orang-orang kafaru wa kazzabu, supaya kita itu terjangkit, paling tidak menjadi simpatisan ashabul jahim. Kalau saya lihat begini, Ustaz Fajar, Gimana? Ustaz Sofyan, bahwa kafaru ini sangat terkait dengan tidak ada iman. Jadi puncak dari permasalahan Islam atau tidaknya itu adalah beriman. Dampak dari keimanan itu akan sangat besar positifnya dalam kehidupan rumah tangga atau bernegara. Dan beriman itu per detik. Bukan per minggu atau per tahun. Makanya sebenarnya yang kesimpulan yang dapat dini kan, bagaimana syariat Islam itu terwujud, apakah sudah terjadi atau tidak, tercermin dari gaya hidup bersih tidaknya apa pionir-pionir negara tadi yang wujud dari rumah tangga kecil tadi. Dari rumah tangga. Iya, jadi kalau hidupnya rumah sudah bersih, berarti kalau rumah tangga mereka hancur, bagaimana mereka membangun daerah wilayah yang lebih besar? Karena memimpin negara yang kecil yaitu rumah tangga itu adalah the smallest state. Iya. Ya, rumah tangga yang paling kecil. Jadi benar sekali apa yang kita sampaikan pada hari ini, disampaikan oleh Ustaz Sofian dan Ustaz Fajrul Haq, bahwa keimanan adalah bibit benih pertama dalam mewujudkan syariat Islam yang dipinta, bahwa hal itu tercermin pada satu pernyataan yang sangat sederhana tapi bermakna yang luas, letakkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dan sarana prasarana kehidupan ini dari berupa harta, istri, anak berada di tangan kita, sehingga ketika itu hilang yang di tangan tetapi yang di hati tidak menjadi hilang, dengan keyakinan yang teguh kepada Allah, mudah-mudahan hidup bersih terwujud. Dan ketika hidup bersih terwujud, tidak menjadi kaum-kaum yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, karena kufur dan dusta akan mengarah kita kepada multi krisis yang digambarkan dengan ulaika ashabul jahim, krisis di dunia dan krisis juga di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.